Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Afirmasi kita kali ini adalah afirmasi magnet uang dan keberlimpahan. Sebelum kita mulai afirmasi ini, baiknya kita berniat dan berdoa dalam hati, memohon kekuatan, perlindungan, serta pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar afirmasi ini dapat bermanfaat dan memberi energi dalam menjalani kehidupan. Yakinkan saat ini Anda dalam keadaan rileks, nyaman, dan tenang dalam posisi apapun yang saat ini sedang Anda lakukan. Pejamkan mata Anda, tarik nafas perlahan dari hidung, buang perlahan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali sambil melapangkan dada. Rilekskan seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan pastikan saat ini Anda hanya mendengar suara saya. Diamkan hati dan pikiran, resapi kata per kata, kalimat per kalimat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, mari kita mulai afirmasi ini. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang adalah pencipta keberlimpahan hidup di alam semesta. Aku bersyukur dan menghargai karunia Tuhan untuk semua keberlimpahan dalam hidupku. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. Aku selalu beruntung dalam hal apapun. Rezekiku mengalir tanpa henti, seperti mengalirnya air di sungai. Seiring keberlimpahan yang terus-menerus datang padaku, aku semakin bersyukur. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. Aku adalah magnet uang. Aku terus bersyukur atas kehidupan dan semua yang aku miliki. Aku bahagia dan mengizinkan diriku menikmati uang yang berkelimpahan. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. Kehidupanku selalu diselimuti keberlimpahan dan kekayaan. Aku tahu cara bijaksana untuk menghasilkan uang dengan mudah, lancar, dan pasti. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. Aku tahu bahwa aku menghasilkan dan memiliki uang lebih dari apa yang aku butuhkan. Aku adalah magnet uang. Aku layak mendapatkan kekayaan dan keberlimpahan. Uang yang aku hasilkan dan yang aku gunakan terus-menerus akan melipat gandakan dirinya sendiri dan menarik teman-temannya yang lain masuk ke rekeningku dengan lancar, mudah, dan rutin. aku menarik keberlimpahan dan kekayaan yang datang padaku. Aku adalah magnet uang. Kecerdasan dan ide-ide yang kumiliki selalu menghasilkan uang. Uangku yang telah terpakai mengganti dan melipat gandakan secara otomatis. Aku mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang tidak terduga. Aku menikmati banyak uang. Aku memiliki hubungan yang sehat dengan uang. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. Uang berbicara padaku dan memanduku menuju kebaikan yang bermakna. Aku memutuskan dengan hati terbuka menyambut kemakmuran dan keberlimpahan. Aku membuka diri atas uang yang terus mengalir dalam kehidupanku. Sekarang, aku adalah magnet uang. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. Kemakmuranku aku gunakan untuk berbagi kepada sesama manusia. Orang-orang senang memberi uang kepadaku karena aku memberikan makna positif di dalam kehidupan mereka. Aku mengizinkan diriku mendapatkan yang lebih dari yang aku impikan. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. Aku mengikhlaskan diriku untuk bebas dari semua penolakan untuk menjadi kaya raya. Aku adalah magnet uang. Aku membebaskan pikiranku dari keyakinan yang tidak berdaya terhadap uang dan kekayaan. Aku meningkatkan keyakinanku yang positif dan bermanfaat untuk menarik uang. Aku sadar bahwa kebahagiaan dan rasa positif adalah jalan masuk bagi kekayaanku. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. Aku mengizinkan kebahagiaan mengalir ke dalam diriku dan melipat gandakan uang yang berdatangan kepadaku. Aku adalah magnet uang. Cinta tulus dan keberlimpahan dalam berbagi kepada sesama manusia semakin menarik uang datang padaku. Kebijaksanaanku terus bertumbuh, menarik keberlimpahan dalam hidupku. Aku manusia berharga. Berharga di mata Tuhan. Berharga di mata manusia lainnya. Dan terutama, aku berharga di mataku sendiri. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. aku berhak dan layak sukses lahir dan batin. Aku berhak dan layak untuk menikmati hidup penuh kebahagiaan dan keberlimpahan. Aku adalah magnet uang. Uang mengalir sangat deras, mudah, dan rutin ke kantong, dompet, tas, dan rekeningku dari berbagai sumber, termasuk sumber-sumber yang tidak terduga. Aku adalah magnet uang. Aku menarik uang 24 jam setiap harinya. Aku memperoleh banyak sekali uang. Uang berbondong-bondong datang padaku. Mereka bermohon agar diterima jadi hambaku. Uang adalah hambaku. Dengan senang hati dan penuh rasa syukur, aku menerima mereka semua, dan aku gunakan dan perlakukan dengan cermat dan bijaksana. Aku adalah magnet uang. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. Uang adalah hambaku. Dan aku adalah tuan mereka. Aku mempunyai uang yang lebih banyak daripada uang yang aku butuhkan untuk setiap keinginan dan kebutuhanku. Aku adalah magnet uang. Aku menarik uang 24 jam setiap hari. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. Kehidupanku selalu diselimuti keberlimpahan dan kekayaan. Aku bahagia dan mengizinkan diriku menikmati uang yang berkelimpahan. Seiring dengan keberlimpahan yang terus-menerus datang padaku, aku semakin bersyukur. Aku layak memiliki keberlimpahan dan kekayaan. Uang adalah hambaku. Aku mendapatkan uang yang banyak dengan cara tidak terduga. Aku adalah magnet uang. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. Aku membuka diri atas uang yang mengalir dari kehidupanku. Sekarang, uang adalah hambaku. Rasa syukur atas keberlimpahan dan rasa cinta dalam berbagi kepada sesama semakin menarik uang mendatangiku. Kemakmuranku untuk berbagi kepada sesama manusia. Aku mengikhlaskan diriku dari segala penolakan untuk menjadi kaya raya. Aku adalah magnet uang. Dan uang adalah hambaku. Aku bersyukur atas kesejahteraan dan kemakmuran yang selalu menyertaiku. Dengan selalu bersyukur setiap saat, energi bahagiaku semakin mendatangkan rezeki yang terus mengalir, menarik keberlimpahan dan kekayaan datang padaku. Terima kasih dan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas uang dan keberlimpahan. Aku mengikhlaskan diriku dari segala penolakan untuk menjadi kaya raya. Aku bersyukur dan menikmati keberlimpahan ini. Aku adalah magnet uang. Uang adalah hambaku. Aku adalah magnet uang. Amin. Baik, afirmasi selesai. Buka mata Anda dan selamat menjadi orang bahagia yang bersyukur, penuh keberlimpahan. Wassalam.